Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin, hadirat, saudara, saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, yang hadir di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Demikian juga para pendengar setia Radio Insani di Radio Fika Insani di 88.8 FM. Rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Para pemirsa Yufi TV, Osman TV dan Niaga TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahmakumullah, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali akan bersama-sama mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, dan sebagaimana telah kita pelajari di lalu, di kesempatan-kesempatan yang lalu, yaitu kita masih berhenti pada beberapa faedah yang kita ambil dari hadis nomor 44. Ya, hadis 44. Kisah meninggalnya salah seorang putra dari Abu Talhah dan Ummu Sulaim, ibunda sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu dengan cerdasnya, dengan tegas, tegarnya, dengan sabarnya, Ummu Sulaim menyampaikan berita kematian anaknya kepada sang suami setelah ditinggal bepergian dalam waktu yang cukup lama. Pulang ternyata anaknya sudah meninggal. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disampaikan kepada suami, kemudian singkat cerita, dari malam kejadian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah, dan dari keturunan anak di malam itu, dari anak di malam itu diturunkan 9 orang anak, semuanya hafal Quran. Jadi cucu dari Abu Talhah dan cucu dari Ummu Sulaim, 9 orang semuanya hafal Al-Quran. Beberapa faedah yang telah kita ambil dari kisah tersebut, diantaranya adalah disyariatkannya seorang istri untuk, yang sudah kita ambil, yang sudah kita pelajari, bahwa seorang istri sangat disyariatkan, sangat dianjurkan untuk berdandan untuk suaminya, dan boleh baginya untuk memulai terlebih dahulu apa yang terjadi antara suami dan istri. Nah, kemudian faedah yang kedua, bolehnya semacam tauriyah, ya, semacam tauriyah, di mana tauriyah itu adalah menyampaikan sesuatu yang hak, menyampaikan sesuatu yang hak, yang benar, akan tetapi dengan bahasa yang difahami oleh pihak yang diajak bicara pengertian yang lain. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang hak kepada seseorang, tapi dengan bahasa menyampaikan sesuatu yang benar, ya, bukan dusta, dan tidak melegalisasikan sebuah kedustaan ataupun kemaksiatan, ya, kepada seseorang dengan sebuah bahasa, dengan sebuah ungkapan, sebuah istilah yang difahami oleh orang yang kita ajak bicara, difahami dengan pengertian yang lain. Ini namanya tauriyah, ya. Ini adalah namanya tauriyah. Dan ini banyak ada kejadian-kejadian semacam ini di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bolehnya tauriyah untuk kepentingan yang hak, ya, untuk kepentingan yang hak. Di antaranya adalah yang pernah kita sampaikan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sedang berhijrah. Kita tahu bahwasanya mereka berdua adalah sasaran utama orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mengejar pelarian beliau dari Madinah, dari Makkah menuju ke Madinah. Sampai di suatu jalan, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bertemu dengan seseorang. Kemudian ditanya, orang tersebut kenal dengan Abu Bakar, tapi tidak kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata orang tersebut kepada Abu Bakar, siapakah orang itu wahai Abu Bakar? Ini siapa orang yang bepergian bersama kamu itu? Kata Abu Bakar kepada orang tersebut, hadza hadi. Ini adalah hadi. Hadi difahami oleh orang Arab tadi sebagai penunjuk jalan. Padahal maksud dari Abu Bakar adalah hadi itu pemberi petunjuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi petunjuk dari, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dari kesesatan kepada kebenaran. Dari kemusyrikan kepada Islam. Ya, ini menggunakan satu kata. Abu Bakar menginginkan makna yang hak, akan tetapi dengan kata tersebut difahami lain oleh orang yang diajak bicara oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga kisah yang telah saya sampaikan tentang peristiwa yang terjadi antara Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu, salah seorang panglima perang kita di perang Mu'tah, ya, salah satu yang gugur dari tiga panglima kita yang gugur radhiyallahu taala anhum jami'an. Peristiwa yang terjadi antara Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu dengan istrinya. Ketika itu Abdullah bin Rawahah memiliki seorang budak, ya, memiliki seorang budak wanita. Dan dalam agama Islam, seorang majikan, seorang pria, ya, laki-laki yang memiliki budak perempuan, dia boleh untuk menggaulinya, halal, asal itu benar-benar budak dia, bukan budak istrinya. Kalau budak itu budak istrinya atau budak orang lain, tidak boleh langsung menggauli, harus nikah. Harus nikah. Tapi kalau dia itu adalah budak dia, budak di sini, jangan difahami sebagai pembantu rumah tangga. Ya, budak di sini jangan difahami sebagai pembantu rumah tangga. Budak di sini adalah orang yang menjadi budak belian karena asalnya adalah tawanan perang. Atau keturunannya, ya, tawanan perang antara kaum muslimin dengan kufar, kemudian kaum muslimin bisa mendapatkan tawanan perang, di antara tawanan perang itu adalah kaum wanitanya, maka kaum wanita tersebut karena mereka masih beragama kufar saat itu, ya, maka saat itu dijadikan sebagai tawanan perang dan menjadi budak belian. Kalau terjadi pernikahan antara budak dan budak, maka keturunannya pun budak. Tapi kalau terjadi pernikahan antara budak dengan orang merdeka, maka keturunannya akan merdeka. Atau terjadi pergaulan antara majikan yang merdeka, sang pemilik budak, dengan sang budak wanita, maka keturunannya pun akan merdeka, keturunannya merdeka, bukan budak lagi, dan si wanita akan menjadi budak wanita tersebut, menjadi disebut sebagai ummul walad. Ummul walad, ya, Ya, dalam fikih dikatakan umul walad. Umul walad itu hukumnya kalau sang majikan mati dia merdeka. Sang majikan mati dia merdeka. Makanya para ulama berbeda pendapat ini umul walad boleh dijual atau tidak. Ya, umul walad ini boleh dijual atau tidak karena dia menunggu kematian sang majikan. Terlepas dari itu semua, maka tolong jangan difahami bahwa budak wanita ini adalah pembantu rumah tangga. Budak wanita itu adalah seorang wanita yang dimiliki atau seseorang yang dimiliki oleh orang lain dengan sebab kekufuran. Dengan sebab kekufuran. Ini tadi terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar, pertempuran yang syar'i, ya, antara orang kaum muslimin dengan kufar. Kemudian ada tawanan perang. Nah, tawanan perang inilah yang disebut dengan budak yang syar'i. Berikut keturunan antara mereka dengan mereka. Adapun keturunan mereka dengan majikan orang merdeka menjadi merdeka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu memiliki seorang budak wanita. Kemudian dia ingin menggaulinya. Salah satu hukum yang dibolehkan dalam agama Islam adalah seorang pria menggauli istrinya atau menggauli budak perempuannya. Sama, dua-duanya sama-sama boleh. Ya, dua-duanya sama-sama boleh. Silakan kalau ingin merujuk di dalam surat yang sering dibaca oleh imam salat. Dalam surat Al-Mu'minun. Ya, dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Dan orang-orang, siapakah orang-orang yang beriman? Di antara orang-orang yang beriman cirinya adalah mereka khusyuk dalam sholatnya, kemudian menjauhi perkara-perkara yang sia-sia, kemudian mereka senantiasa membayar zakat, kemudian mereka menjaga kemaluannya. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ hafizun, mereka menjaga kemaluannya. Ini tidak digunakan untuk berzina ataupun yang lainnya. Illa, kata Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali. Jadi mereka menjaga kemaluannya kecuali kepada siapa? Illa ala azwajihim. Kecuali kepada azwaj, istri-istri mereka. Ya. Kecuali kepada istri-istri mereka. Auma malakat aimanukum. Auma malakat aimanuhum. Atau kepada budak-budak wanita yang mereka miliki. Jadi boleh bergaul dengan istri. Entah itu istri yang pertama, ataupun istri yang kedua, ataupun istri yang ketiga, ataupun istri yang keempat. Yang benar-benar dinikahi secara apa? Syar'i. Bukan hanya kumpul kebo. Kumpul kebo itu apa? Nikah tanpa wali. Ya, nikah tanpa wali, tanpa saksi, ngumpet, ngunder. Ya, ini tidak boleh yang semacam ini. Adapun yang dinikahi secara syar'i, dengan izin wali, adanya saksi, maka itu halal. Kemudian, termasuk yang dihalalkan adalah auma malakat aimanuhum, atau budak-budak wanita yang mereka miliki. Ingat sekali lagi, ini bukan pembantu, bukan pembantu rumah tangga. Ya, jadi jangan begitu lihat pembantu rumah tangga, wah ini budakku datang. Ya, ini tidak boleh seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik, tidak benar. Adapun pembantu rumah tangga yang ada di zaman-zaman sekarang ini, mereka adalah kedudukannya sama dengan kita. Mereka orang-orang merdeka yang harus kita hormati. Walaupun budak juga harus kita hormati. Karena budak itu memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam surga sebagaimana orang merdeka juga masuk ke dalam surga, memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Sama. Apalagi pembantu-pembantu rumah tangga yang mereka merdeka. Mereka harus kita hormati sebagai seorang yang merdeka. Terkadang sebagian orang memiliki pembantu rumah tangga itu pandangannya pandangan izdirok terus. Apa izdirok? Pandangan yang menghinakan terus. Sebagaimana sebagian kaum muslimin, sebagian manusia, kalau dengan anak buahnya, itu pandangannya pandangan apa? Merendahkan terus. Tidak boleh. Islam itu tidak membedakan jabatan. Islam itu tidak membedakan jabatan. Mau dia seorang kepala wilayah tertentu, mau dia penduduk biasa di pelosok wilayah tersebut, di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Dua-duanya berkesempatan masuk surga dan bisa juga ada kemungkinan masuk ke dalam neraka. Inna akramakum indallahi yatqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan untuk jadi bertakwa, tidak harus jadi penguasa. Dan untuk jadi orang yang bertakwa, tidak mesti jadi rakyat jelata. Bisa difahami ya. Jadi untuk jadi orang yang bertakwa, tidak harus jadi apa? Penguasa. Dan untuk jadi orang yang bertakwa, tidak mesti jadi rakyat jelata. Betapa banyak penguasa yang masuk ke dalam surga, tapi banyak pula rakyat jelata yang masuk ke dalam neraka. Karena memang bukan kunci, kuncinya takwa. Maka pembantu-pembantu rumah tangga yang ada di hari-hari kita sekarang ini, mereka harus kita hormati. Mereka memiliki hak. Terkadang kita makan enak, pembantu kita makannya sisa-sisanya. Sisane be sisa wis wingi. Segane sega aking. Sega aking? Iya, sega aking namanya. Sega aking niku napa? Sega wayu. Ya. Sayure wis rasane apa? Asem. Sayur asem ora diinget dadine saya asem. Masya Allah. Padahal mereka manusia. Coba. Bedanya mungkin karena kita lebih kaya, mereka lebih miskin. Jadinya mereka jadi pembantu kita. Coba kalau diwalik. Kan sama saja. Tuh, kita juga punya perasaan, mereka juga punya perasaan. Saya pernah masuk ke sebuah warung makan. Ketika keluar itu, ada satu meja itu ada isinya begitu, lagi makan. Saya keluar ada mobil diparkir. Dari tadi gak saya perhatikan, saya datang pakai motor. Masuk, pesen. Begitu keluar baru saya perhatikan di dalam mobil itu ada. Bukan sopirnya, pembantunya. Ibu-ibu. Ya. Jadi mereka cuma ngobrol-ngobrol di dalam apa mobil. Ya memang sih jagani anak kecil. Tadinya katanya mungkin saya, kok gak ikut makan? Bu, si ibu nek. Anu lagi jaga anak yang lagi tidur. Ya taruhlah memang tidur, biarkan tidur, ajak pembantunya makan. Apa sulitnya? Nangis, biarkan nangis, panggil, ajak makan, selesai masalah. Jadi ini yang terkadang kita tidak memperhatikan. Mereka manusia. Mereka akan senang sebagaimana kita juga bisa senang. Mereka juga bisa sedih sebagaimana kita juga bisa sedih. Mereka pembantu. Kadang kita memukul sembarangan, kadang sebagian orang mungkin nendang sembarangan, mengatakan sembarangan. Coba kalau anaknya melihat seperti itu, bapaknya diperlakukan seperti itu, atau mungkin ibunya diperlakukan seperti itu, tentunya kita tidak akan, anak atau bapak tersebut tidak akan rela. Maka sekali lagi, pembantu rumah tangga yang ada sekarang ini, mereka bukan budak yang dimaksudkan dalam cerita Abdullah bin Rawahah ini. Yang dimaksud dalam cerita Abdullah bin Rawahah betul-betul budak. Yang dulu didapatkan lewat peperangan yang syar'i antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar atau keturunan-keturunan budak tersebut. Dan di zaman sekarang ini, budak-budak yang semacam itu boleh dikatakan sudah tidak ada. Rasang golet-golet, kangelan, ya, tidak usah mencari, sulit sudah. Adapun keturunan paling, keturunan dari mereka itu sudah hampir punah sudah. Kalaupun ada, sekarang sudah hampir punah. Karena saya pernah mendengar ceritanya bahwasanya gurunya guru saya itu masih punya. Ya. gurunya guru saya, jadi mbah guru saya itu masih punya, dulu pernah beli. Asalnya dari mana? Dari yang tadi, keturunan. Kalau budak nikah sama budak, hasilnya apa? Budak juga. Ustaz, apa enggak dibebaskan? Lah ini, kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta dan kelebihan keimanan, mereka akan membeli untuk membebaskannya. Karena satu budak yang mereka bebaskan, itu akan menjadi tameng untuk dirinya kelak dari api neraka. Budak regane misalnya 10.000, kalau ada ya. 10.000 real maksudnya. Ya, 10.000 apa? Real. Kita cuma punya 5.000 real. Kita ingin membebaskan budak. Sudah, kita mampunya 5.000 dinyang-nyang ora entuk. Sudah dinyang, ditawar enggak? Enggak boleh 10.000. Surah gelem ya ora apa-apalah nyong golek sing liyan. Kono golek sing liyane wis ra ana. Oh iya ya. Sunanana. Akhirnya ya udahlah, saya punyanya 5.000, saya tawar enggak bisa udah. Nih 5.000 buat kamu. Saya beli sebagian budak itu. Boleh atau enggak? Bisa. Saya beli sebagian budak itu dan saya bebaskan sebagian. Yani saya bebaskan budak itu dengan saya bayar sebagian hartanya, sebagian harganya. Berarti separuh budak itu apa? Bebas. Itu namanya budak muba'ab. Ya, dari kata ba'dun, sebagian. Ya, muba'ad. Budaknya jadi terparuh. Nah, masih ada sisa 5.000 lagi. Mungkin nanti ada orang lain lagi untuk membebaskan dia. Atau si budak berusaha mengikat perjanjian dengan majikannya. Saya bekerja, upahnya untuk nyicil harga saya. Itu boleh. Namanya budak mukatab. Kalau tadi muba'ad, sekarang jadi mukatab. Budak yang mengikat perjanjian dengan majikannya untuk membebaskan diri sendiri. Istilah yang hal teman ya. Ada muba'at, ada mukatab, ya, dan seterusnya. Taib, kita cuma punya 5.000, separuh budak. Maka kita dapat jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tubuh kita akan dibebaskan separuh dari api neraka. Soal separuhnya kepiye, ya kan pakai amal soleh yang lain. Ya, pakai amal soleh yang lain. Jadi Islam itu betul-betul menganjurkan pembebasan apa? Pembebasan budak. Ya, demikian. Maka denda-denda yang diadakan dalam beberapa perbuatan pidana itu bisa dibayar dengan pidana atau perdata atau mungkin pelanggaran-pelanggaran syar'i bisa dibayar dengan budak, dengan cara membebaskan budak. Misalnya adalah ketika seorang laki-laki muslim menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Itu bisa juga dengan cara ditebus dengan cara membebaskan apa? Budak. Wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Abdullah bin Rawahah kemudian menggauli budaknya. Karena halal. Dan sesuatu yang halal tidak dicela sama sekali. Yang mencela dia yang kena dosanya. Apalagi mencelai umpet-umpetan. Mencelanya apa? Sembunyi alias apa? Ghibah, ngerasani. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini penyakit umat zaman sekarang. Orang yang pasar, orang yang warung, orang yang HP, orang yang masjid, ngerasani. Sing dirasani orang yang tangga nih. Terkadang tetangga beda pulau. Bayangkan coba, masya Allah. Tetangga beda pulau. Oh itu tetangga saya, tetangga pulau. Masya Allah. Orang Kalimantan ngerasanya orang di pulau Jawa. Orang di pulau Jawa ngerasanya orang di Sumatera. Masya Allah. Apalagi zaman sekarang, zaman gosip. Gosip malah di apa? Disebar, ditayangkan. Adalah aib. Ya na'udzubillahi min dzalik. Makanya gak usah ikut-ikutan yang semacam itu. Enak itu kan baca gosip. Beritanya si fulan juga yang apa sih? Itu gosip itu. Gosip meskipun kita pasif, enggak ikut ngomong, tapi kadang ikut, kapok, ya kan? Ikut ngapok ke, ya, naudzubillah min dzalik. Maka enggak usah, seperti itu tidak bermanfaat. Thayyib, ini halal bagi Abdullah bin Rawahah. Saya sampaikan ini karena tadi ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, tolong jelaskan makna budak yang 2 minggu lalu Ustaz sampaikan yang boleh digauli. Ya, saya khawatir, saya tanya, menurut Anda apakah budak itu adalah pembantu rumah tangga? Kalau tidak salah beliau menjawab iya, maka saya kan bukan. Yang dimaksud di sini adalah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Maka saya terangkan ini supaya tidak salah faham untuk kita semuanya. Ketika mendatangi budaknya, ketahuan oleh istrinya, ya, maka diprotes sama istrinya. Enggak, katanya. Ya. Coba buktikan kalau kamu benar-benar tidak mendatangi budakmu. Ya. Ya, namanya istri kadang sesuatu yang halal pun dia jadi apa? Cemburu, ya atau tidak? Orang itu meskipun tahu itu halal, cemburu tetap ada atau tidak? Ada. Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana keimanannya, bagaimana ketakwaannya? Luar biasa. Akan tetapi kecemburuannya pun tetap ada dengan istri-istri beliau yang lain, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun dari pembaringannya di malam hari, keluar, maka Aisyah pun membuka matanya. Kemudian dia pun ikut bangun. Diikutinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuntuti. Karena rasa apa? Cemburu. Diikuti terus kemana. Jadi malam-malam. Malam itu jangan bayangkan malam kayak kita sekarang ini. Gelap. Tapi karena cemburunya, Masya Allah. Gelap pun berani. Masya Allah. Ya, diikuti. Ternyata Rasul, dikiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah istrinya yang lain. Tapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju mana? Kuburan Baqi. Di sana mendoakan para sahabatnya. Setelah selesai mendoakan, Aisyah masih di belakang tempat persembunyian dia. Begitu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam balik dengan segera, ternyata kesini tuh, langsung lari pulang secepat-cepatnya. Kemudian tutupan selimut. Sampailah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nafasnya Aisyah masih begitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ada apa kamu ini?" katanya. Jadi subhanallah, orang selevel sahabiyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha Aisyah masih ada cemburunya. Ini juga demikian. Istri Abdullah bin Rawaha, suaminya melakukan sesuatu yang halal, dia pun cemburu. Dia katakan, kalau kamu memang tidak menggauli budakmu, coba buktikan dengan cara membaca Al-Quran. Karena orang yang sedang junub tidak boleh membaca Al-Quran sebagaimana kita ketahui. Maka Abdullah bin Rawaha pun menyebutkan kata-kata yang indah. Ya. Abdullah bin Rawaha seorang penyair. Dia pandai mengungkapkan syair seketika itu juga. Kalau kita mungkin gelagapan. Ya. Suruh bikin syair bahasa Arab malah metune apa? Syair-syair yang lain, ya. Syair-syair perjuangan, ya, keluarnya. Abdullah bin Rawaha menyebutkan bait-bait syair yang telah saya sebutkan. Syahidtu bi anna wa'dallahi haqqu wa anna an-nara mathwal kafirin wa anna al-'arsha fawqal ma'i tafin wa fawqal 'arshi rabbul 'alamin. Apa kata istrinya? Sadaqta, sadaqallah, maha benar Allah, wa kathibat ainaya. Mataku yang salah, katanya. Kamu benar. Allah maha benar. Allah maha benar. Sudah. Jadi yang salah itu apa? Mataku. Kenapa dia begitu? Karena ngira yang dibaca oleh Abdullah bin Rawaha itu adalah apa? Al-Quran. Kok bisa ngira begitu? Karena istrinya tidak hafal Al-Quran. Ini bukan Al-Quran. Ini. Syair. Syahidtu bi anna wa'dallahi haqqun. Aku bersaksi bahwa janji Allah itu benar adanya. Dan bahwa neraka adalah tempat kembali orang-orang kafir. Dan bahwa arsy terletak di atas air. Dan di atas ars ada Rabbul Alamin. Jadi ini akidahnya Abdullah bin Rawahah. Dan akidahnya istrinya Abdullah bin Rawahah. Ars di atas air. Dan di atas ars Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah tanya bagaimananya. Lu bagaimana? Gak usah tanya. Yang jelas inilah akidah sahabat. Suami istri. Makanya istrinya lu, masa sih ars di atas air? Kemudian Allah di atas ars? Enggak. Istrinya enggak protes begitu. Karena dia sudah mendapatkan pelajaran yang sama dengan Abdullah Rawahah, Abdullah bin Rawahah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan firman-firman Allah dan juga menyampaikan hadis-hadisnya. Akidahnya sama. Bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy titik. Ini akidah sahabat. Ya, makanya istrinya bukan ngeyel masalah isinya. Bahkan dia menyetujui masalah isinya. Shadaqallah, Allah Maha benar katanya. Kemudian kejadian ini dilaporkan oleh Abdullah bin Rawahah karena dia merasa menyesal, dia merasa berdusta kepada istrinya, berusaha mengelak kesana dan kemari, akhirnya ditodong suruh baca apa? Quran. Dia sebutkan syair, diceritakan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ketawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetawakan kejadian ini, tidak memprotes isi syairnya Abdullah bin Rawahah sama sekali. Jadi yang diketawakan apa? Kejadian ini. Tidak diprotes isi syairnya, disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ars itu di atas air dan di atas ars ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah sahabat dan ternyata juga akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah saya sampaikan tentang bagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Katsir ya ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan istiwanya Allah di atas arsy. Kita percaya apa yang disampaikan Allah. Tidak perlu memikir-mikirkan, menyamakan dengan perbuatan para makhluk. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ghafara laka. Mudah-mudahan ghafara laka kidzbaka. Mudah-mudahan Allah mengampuni kedustaanmu. Ya. Bitamjidika rabbaka. Karena engkau telah memuliakan Allah. Ya, ini adalah salah satu contoh kejadian yang cukup unik di dalam kehidupan sahabat tentang bagaimana mereka menggunakan lafaz-lafaz yang terkadang difahami oleh orang lain sebagai sebuah pemahaman yang atau dengan pemahaman yang lain. Faedah yang selanjutnya dari hadis ini dikatakan di sini, wa'lam rahimakallah. Ketahuilah wahai, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Kenapa Ummu Sulaim bersabar untuk tidak segera menyampaikan kejadian itu kepada suaminya? Ummu Sulaim. Kita kembali kepada Ummu Sulaim dan Abu Talha. Apa hikmah? Apa faedah? Kok Ummu Sulaim tidak segera menyampaikan kematian anaknya kepada Abu Talha, tapi kok ndadak ngasih makan, kok ndadak menyodorkan dirinya? Kata Syekh di sini, annal hamila li ummi Sulaim ala dzalika al mubalaghah fi sabr wa tafwid li amrillah raja'a ikhlafihi 'alayha. Kenapa kok Ummu Sulaim demikian sabarnya? Demikian demikian kuatnya dalam menahan diri. Kenapa? Dan kenapa dia betul-betul memasrahkan kondisi ini semata-mata kepada Allah? Kenapa? Ternyata ada niat di balik itu. Apa niatnya? Roja'a ikhlafihi alaiha ma fata minha. Karena saat itu Ummu Sulaim mengharapkan ganti dari Allah. Bisa difahami ya? Anak meninggal, gantinya apa? Ya anak. Iya kan? Anak meninggal, gantinya anak. Terbayang enggak? Sekiranya Ummu Sulaim sekiranya Abu Thalhah datang langsung dikatakan, "Abu Thalhah, anakmu meninggal." Atau bukan langsung Abu Thalhah, "Anakmu meninggal." Dia dikatakan gini dulu, "Abu Thalhah, kalau ada orang meminjamkan kepadamu sesuatu, apakah dia berhak untuk mengambilnya?" "Oh iya. Kita boleh menolaknya." "Oh enggak boleh." "Kalau begitu anakmu sudah diambil oleh Allah." Misal dengan cara yang lembut kayak gitu. Kira-kira ini, Abu Thalhah mau enggak gauli Ummu Sulaim saat itu? Kira-kira mau enggak kira-kira? Pengalaman pribadi atau pengalaman bersama ini? Seorang suami dalam menggauli istri itu butuh yang namanya maknawiyah yang stabil. Kalau dengar berita yang kurang pas, mungkin terdengar kata-kata istri yang kurang pas atau kondisi rumah yang kurang pas, enggak bisa. Ini yang pengalaman mungkin begitu. Ya enggak bisa. Walaupun dandane kayak ngapa, menor banget. Lipstik kabeh dienggo. Ya. Mijiku hibiniu itu di bibir. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, pelangi, srep. Walaupun semua lipstik dipakai, semua bedak diblek. Enggak usah diratakan langsung blek gitu. Menarik banget. Tapi kalau kondisi maknawi, psikis orang bilang sekarang, itu enggak mendukung, enggak bisa. Makanya Ummu Sulaim ini wanita yang cerdasnya luar biasa. Dia ingin mengharapkan ganti anak. Maka untuk mendapatkan dia tahan diri. Padahal hatinya nangis itu. Sedih sekali hatinya. Tapi dia tetap mengharap dari Allah. Berdoa terus kepada Allah. Orang mikir mbuh masa subur, mbuh masa ora subur. Pokoknya minta ganti dari Allah. Akhirnya dia tahan. Makanya di sini, "Idh," kata Syekh, "lau a'lamat zaujaha Abu Thalhah bil amr fi awalil hal, tanakkada alaihi waqta." Karena kalau seandainya Ummu Sulaim mengabarkan kondisi yang sesungguhnya kepada Abu Thalhah saat itu juga, niscaya Abu Thalhah akan ngambek mampet. Berhenti saat itu juga. Enggak ada selera. Ini kenyataan kelihatannya. Walam tablughul gharad. Sehingga tidak sampailah tujuan yang diinginkan oleh Ummu Sulaim. Masya Allah. Falamma, kata Syekh. Falamma alimallahu sidqa niyatiha. Maka tatkala Allah mengetahui kesungguhan niat Ummu Sulaim, balaghaha munaha wa aslaha dzurriyyataha, maka Allah benar-benar sampaikan cita-citanya Ummu Sulaim dan Allah perbaiki keturunannya. Ini teori penting bagi istri. Terkadang kondisi istri, mohon maaf nih, anak kecil sudah pada pergi semua ya. Kondisi istri dalam melayani suami mungkin kurang sehat, mungkin kurang srek, mungkin. Tapi dia betul-betul saat itu harus mengharap kebaikan dari Allah. Mungkin ada rasa sakit yang dia rasakan, mungkin ada rasa capek yang dia rasakan. Dia berharap kepada Allah, "Ya Allah, mudah-mudahan rasa sakit yang kurasakan kau ganti dengan keturunan yang saleh dan salehah." Begitu. Ya, ini kunci. Jadi mengharap sesuatu dari Allah dengan menahan diri dari musibah yang menimpa kita. Ini namanya man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia tinggalkan rasa sakitnya, dia tinggalkan egonya, dia minta ganti kepada Allah dengan yang lebih baik. Ini diantara faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah ijabatu da'wati an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fabarakallahu fi lailatiha fabaraka fi waladiha al-maulud min tilkal lailah wa kasurat durriyatahu wa saluhat. Di faedah ini adalah menunjukkan bahwa doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabulkan sehingga pada malam hari itu mereka dikaruniai calon keturunan yang mubarak, yang saleh, yaitu yang nanti namanya siapa? Abdullah. Dan dari Abdullah ini turun keturunan 9 orang yang semuanya hafal Quran. Maka banyak-banyaklah berdoa untuk kebaikan anak keturunan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawabi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.